apa sebetulnya permasalahan inti dari sekolah Al-Madinah? Mengapa harus dihindari? Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada beberapa hal yang perlu barakallahu fikum saya sampaikan melalui majlis ini. Pertama, terkait dengan persoalan ijazah. Mencari ijazah itu boleh-boleh saja. Mencari ijazah itu boleh-boleh saja. Bisyurut. Tentunya dengan syarat-syarat. Pertama, ketika engkau mencari ijazah itu, tidak ada padanya mukhalafatus syariah. Tidak ada padanya penyelisihan-penyelisihan syariat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dari penyelisihan syariat adalah untuk memperoleh ijazah itu, harus engkau menjalani syarat-syarat mata pelajaran barakallahu fik yang padanya bertentangan dengan syariat kita. Kedua, untuk memperoleh dan mendapatkannya, kita harus barakallahu fikum melanggar syariat Allah Jalla wa'ala. Apakah bentuknya ikhtilat, campur baur barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, atau berbagai macam bentuk kesalahan-kesalahan padanya. Hukum asal mencari ijazah itu barakallahu fikum boleh. Kedua, nasihat kepada orang tua yang selalu melirik kepada persoalan ijazah, ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah Jalla Subhanahu. Engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala tentang putra putri engkau barakallahu fi. Apa engkau tega membiarkan anak ini terbentuk dengan jiwa-jiwa rusak rahimani wa rahimakumullah? Apabila apakah engkau ridha kepada anak-anak engkau kemudian dia bebas pergaulannya rahimani wa rahimakumullah jami'an? Maka disinilah makna ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa kerusakan pada anak itu kebanyakan beyang keladinya pada kedua orang tuanya. Kerusakan barakallahu fikum pada anak itu banyak rahimani wa rahimakumullah disebabkan karena kedua orang tuanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Maka saya mengingatkan, kalau hukumnya itu boleh-boleh saja, kenapa Anda mengejar yang boleh ini, lalu kemudian menghancurkan akhirat anakmu, dan menghancurkan akhirat engkau, menghancurkan ilmu yang engkau telah ketahui? Ini enggak boleh. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan apa yang ditanyakan di Solo, rahimani wa rahimakumullah, sungguh terlalu banyak para asatidah kita yang telah memperingatkan tentang bahaya dan juga penyimpangan dan penyelisihan menyelisih manhaj ahlus sunnati wal jamaah yang terjadi barakallahu fi pada grenjeng itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak perkara-perkara malu untuk disebutkan di majlis yang suci ini rahimani wa rahimakumullah. Di majlis yang semoga Allah memberkahinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari mata pelajarannya rahimani wa rahimakumullah, kemudian barakallahu fi dari bagaimana pengajar-pengajarnya, itu semuanya mesti terkait pada ikhwani. Maka oleh karena itu, saya mengajak kepada ikhwanuna, saya kira rata-rata ketika fitnah ini muncul, ustaz-ustaz kita berbicara tentang bagaimana masuk padanya ilmu filsafat, masuk padanya ilmu kalam, ketika dikejar Mereka berusaha mengelak. Mereka berusaha mencari fatwa pembolehan. Mencari ijazah. Lah ya akhi. Kalau curak mencari ijazah. Barakallahu fikum. Ujian persamaan bersama pemerintah. Siapa yang melarang? Selama di sana tidak ada penyelisihan dan juga penentangan terhadap syariat Allah Jalla Subhanahu. Pertanyaan kedua, mungkinkah Anda untuk melakukan hal ini dengan tidak menyelisih syariat? Pertanyaannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fik kepada ikhwani dan akhwati masih kemudian melirik ijazah, ijazah, ijazah rahimani wa rahimakumullah. Maka sayangilah diri engkau. Sayangilah anak-anak engkau rahimani wa rahimakumullah. Allah akan memberikan barokah pada langkah engkau. Di saat engkau memilihkan buat anak engkau yang terbaik di dalam hidupnya. Sejarah anak ini di belakang hari akan bercerita. Bahwa bapaknya, umminya, orang yang memperhatikan akhiratnya. Rahimani wa rahimakumullah. Orang yang memperhatikan agamanya. Orang yang memperhatikan keselamatannya. Maka mereka di belakang hari akan melangsungkan sejarah kita. Maka ukirlah sejarah ini pada sejarah yang keberikutnya dengan baik rahimani wa rahimakumullah. Yaitu dengan memilihkan buat anak kita yang terbaik di dalam hidupnya. Jangan sampai karena keinginan kita untuk mencari ijazah, lalu kita mengorbankan barakallahu fikum buah mata dan amanat Allah Jalla Subhanah yang dititipkan kepada kita. Rugi rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab.